Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita berjumpa di hari yang penuh dengan kemuliaan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akan mengkaji firman-Nya. Kita akan sama-sama untuk mencoba memahami secara lebih baik apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat 117 dari surat Al-Mu'minun yang merupakan ayat ya yang terakhir-terakhir, karena ada satu ayat lagi nanti akan menjadi penutup surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Para pendengar rahimakumullah, ayat 117 ini adalah merupakan penjelasan dari Allah, ancaman sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun di dalam kehidupan ini yang menyembah selain dirinya, maka sebenarnya tidak ada dalil yang kuat untuk itu, tidak ada argumen yang kuat tentang sikapnya yang salah itu, dan kelak pada hari kiamat dia akan diperhitungkan oleh Allah, dihitung oleh Allah, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kufur terhadapnya tidak akan pernah menang. Menarik di ayat ini karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaan dirinya. Di ayat sebelumnya itu sudah cukup sangat gamblang dijelaskan oleh Allah, fa ta'alallahul malikul haq, ya Allah maha tinggi, raja yang sebenar-sebenarnya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selainnya, rabbul arsyil karim, Tuhan yang maha, Tuhan pemilik arasy yang mulia. Dan kemudian di ayat 117 ini Allah mengatakan, barang siapa yang menyembah selain Allah, maka la burhana lahu bih, dia tidak akan memilih satu bukti apapun. Menarik kalau kita perhatikan, karena sejak zaman para nabi dan rasul terdahulu, ini sudah dibuktikan. Ketika para nabi dan rasul mengajak umatnya berdialog untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian umatnya itu akan bungkam. Ya, ketika mereka untuk mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, mereka beralasan, ya, ini yang kami ikuti dari kakek moyang kami, apa yang salah dengan ini? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah kemudian menjelaskan lagi, bukankah bapak-bapak kamu itu, ya, tidak berakal, tidak pakai otak untuk menyembah ini, ya, dan mereka tidak mendapatkan, tidak melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya Nabi Ibrahim mengajak dialog ayahnya, pamannya Azar, dia mengatakan, "Ata'budu ma ta'malun?" Apakah yang patung, apakah kamu akan menyembah Tuhan yang kamu buat sendiri? Maka kemudian mereka akhirnya bungkam, ya. Ketika Samiri membuat patung yang kemudian disembah, Nabi Musa mengatakan, "Makhat buka ya Samiri, ada apa dengan Musa Miri? Kenapa sampai engkau menyembah patung ini?" Kemudian Samiri mengemukakan alasannya, argumennya bahwa itu sebenarnya bukan Tuhan yang patut disembah, tapi basurtu bima lam yabsuru bihi, faqabaztu min asari rasuli fanabastuha, faqabattu min asari rasuli fanabastuha wa kadzalika sawalat linafsi. Ya, aku melihat ketika malaikat turun, pijakan tapak kaki malaikat itu membuat tumbuh tanaman. Jadi aku punya inisiatif, ku masukkan saja bekas pijakan kaki malaikat ke dalam anak patung ini sehingga akhirnya bisa berkuasa, bisa bersuara. Wa kadzalika sawalat linafsi, ini hanya akal-akalanku saja untuk keuntungan pribadi. Ya. tidak ada argumen yang kuat ya terhadap Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menjadi satu catatan penting bagi kita ya semuanya ya, bahwa ketika kita mencoba untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala, coba kembali mempertanyakan apakah layak saya menyembah ini? Apakah layak saya ya bagi orang Islam, apakah layak bagi saya untuk mengagungkan kekuatan keris, kekuatan Dewi Ratu Pantai Selatan, atau mengakui adanya kekuatan di dalam gua, di dalam sumur yang katanya punya kekuatan dan sebagainya. Apakah layak ini untuk saya lakukan? La burhana lahu bih, tidak ada bukti yang menunjukkan tentang itu. Tidak pernah sekalipun orang ada pernah melihat Ratu Pantai Selatan singgah sebentar di tepian Pantai Ratu Selatan dan kemudian mengajak ngomong dan menampakkan kekuatannya. Tidak pernah sekalipun. Bahkan yang katanya ada hotel yang khusus kamarnya itu untuk Ratu Pantai Selatan, sekalipun tidak pernah ada orang yang melihat Ratu Pantai Selatan bobok di situ atau tidur di situ atau juga makan-makan pesan makanan. Tidak ada sekalipun bukti tentang itu. Nah, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita untuk lebih menjelaskan hal ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Menyembah selain Allah itu neraka. Beriman kepada Allah itu surga. Yang masuk neraka pasti tidak akan beruntung. Yang masuk surga pasti bahagia. Inilah yang dapat kita ambil dari ayat 111, annahum humul faizun kafirun innahu la yuflihul kafirun. Di ayat 111, yang sabar beruntung dan menang bahagia. Di ayat 117, yang kafir menderita, rugi dan sengsara. Pendengar yang dimuliakan Allah, siapakah yang beriman itu? Ada pertanyaan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, umat Yahudi terbagi kepada 71 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Umat Nasrani terbagi kepada 72 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Umat Islam terbagi kepada 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Siapakah yang satu ini? Yang satu ini ahli sunnah wal jamaah. Siapakah yang 72 ini? Apakah 72 ini bagian dari umat Islam ataukah ini bagian dari umat dunia? Kalau kita lihat dari ayat dari pernyataan sebelumnya, maka ini adalah bagian dari umat dunia. Pada zaman Nabi Musa ada 71 aliran agama, kepercayaan. Semuanya masuk neraka kecuali umat Nabi Musa. Begitu juga ketika Nabi Musa telah habis masa validasinya, datanglah Nabi Isa, maka bertambahlah satu menjadi 72. Semuanya masuk neraka kecuali satu, pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika datang ajaran Nabi Muhammad, validasi Nabi Isa dan umatnya pun telah habis, maka bertambahlah dengan kedatangan Nabi Muhammad dari 72 menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali pengikut setia Nabi Muhammad yang tertuang di dalam agama yang mulia Islam. Selama dia Islam, apakah dia Muhammadiyah, apakah dia Al-Wasliyah, apakah dia Syafi'i, apakah dia Hambali, apakah dia Maliki, apakah dia Salafi, ataukah jemaah tabligh, ataukah aliran Syiah sekalipun, selama dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah, salat 5 waktu, maka itu adalah bagian dari Islam. Begitu juga aliran-aliran lainnya, karena tidak semua aliran itu sama seperti apa yang dipahami oleh penganutnya. Selama penganutnya, kata Imam Al-Ghazali, menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan kiblatnya mengarah ke Ka'bah, melakukan rukun Islam yang 5 dan mengakui rukun 6 yang 6, maka dia adalah bagian dari muslim dan dia berhak mendapatkan surga. Ya, terima kasih Ustaz Janal, para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi banyak memberikan inspirasi kepada kita. Mari sekali lagi melalui ayat ke-117 ini kita diajak untuk membersihkan jiwa kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Kita diajak untuk membersihkan segala sikap dan tingkah laku kita dari segala bentuk kesyirikan dan hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mau tunduk dan kita ingkar kepada Allah, innahu la yuflihul kafirun, tidak akan pernah menang orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.